Lukas bindu 4. Asum Yesus mulih ilau Jordan nari, idemi kesasibadia ia. Janah ibabai kesasibadia ia ku tanah gurun pasir. Ijeme ia icubai iblis 40 wari dekahna. Kidekah ije kai pelalit ipanna, emaka kencasi igejapna melihe. Emaka nina iblis manbana, adi anak dibatakin kam, salihkan dagih batu-batu enda jadi roti. Ngalaui Yesus. Lid kap tersurat ibas pustaka sibadia, labu ibahan pangan ngenca maka manusia ngeluh. Jenari ibabai iblis Yesus ku ingan si meganjang, jana icidah kena krina kerajaan doni. Nina iblis manbana, krina kuasa raskini bayakan enda, ku beraikan manbandu. Sabab krina ngoyendesken man bangku, janah banci ku berikan man isi ateku. Aringgit kam nembah mongkuk man bangku, krina enda ku berikan man bandu. Ngalaui Yesus. Lid kap tersurat ibas pustaka sibadia, sembahlah Tuhan di batandu, janah ia saja ngenca siman sembahan. Kenca bagai, ibabai ibliska Yesus ku Jerusalem. Janah ipetedisna ibabo ingan si meganjangna, ibas tarum rumah pertoton. Jenari nina man Yesus. Adikam kina nak dibata, daguh kendage banduku teruk. Sabab litkap tersurat ibas pustaka sibadia, isuruh dibata kak malaikat-malaikatna, reh jagai kam. Bagepe, itatang malaikat-malaikat enge kam alutanna, gelah nahen dupe ola terantuk kubatu. Nina Yesus. Litkap tersurat ibas pustaka sibadia, ola cubai Tuhan di batandu. Kenca iblis dung cubai Yesus arah krina dampar, itading kena ia selit kesempatan sideban. Emaka mulihkan Yesus ku Galilea, jana ikuasai kesasibadia ia. Barme berita karena Yesus ku belang-belang daerah Ngajar ia ibas rumah-rumah pertoton silid ije, janah krina kalak muji ia. Sehka pe Yesus i Nasaret, eme kuta inganna i pebelin. Sanga wari sabat ke rumah pertoton ia bagi biasana. Tedis ia guna ngoge pustaka sibadia. Jenari ibreken kalak manbana kitab Nabi Yesaya. Kenca ipe payona, idahna me ayat-ayat si Athena ioge kena eme. Kesah Tuhan lit iba bongku, sabab enggo ipilihna aku guna meritakan berita si meriah man kalak si musil. Isruhna aku berita man kalak si tertaban, maka ipulahi me ia. Janah kalak si pentang pengidah me, kalak si itindas ipulahi me. Janah pebetehken, masana Tuhan mulahi bangsana. Kenca dung ia ngoge, igulungna kitab ndai, iulih kena mansi erdahin ije, jenari kundul ia. Krina mata kala ibas rumah pertoton ngenen ku ia. Emaka ibenaken Yesus ngajar nina. Sendah enggose isi pustaka sibadia si ibegin dundai. Tuhu ia kap kala sinterem kai si ikataken Yesus. Tapi mamang Athena, sebab Yesus membalas kenca kata si muhuli Emaka nina kalak ndai. Ma anak si Yusuf kin ia. Emaka ngerana Yesus manbana kerina. Laban cilang, maka iblas kendu atendu man bangku kata enda. O dokter, pepalemlah bandu. Bagepe ikata kendu atendu man bangku, bahanlah ikutandu enda, bagi si enggo ibegi kami ibahandu ikapirnaum. Tole nina Yesus. Kukatakan peman bandu, maka labu lid sekalak penabi ipehaga ibas kutana. Tapi ingatlah, nai paksa Elia ngeluh, sanga musim kemarau 3 tahun 6 bulan dekahna, terjadi kelihen si mesangat ibelang-belang tanah enda. Enterem kal diberu singgombalu ibas kalak Israel. Amin bagepe, la isuruh dibata, maka Elia laus ndahi sekalak diberu balu-balu ndai. Tapi Elia isruh nakusada diberu balu-balu Isarpat i daerah Sidon ngenca. Bagi kape, sanga paksa Nabi Elisa, enterem ngekala Israel si gadamen. tapi labu li sekalak pe ipe palem, seakatan na aman kalak Siria ngenca ipe palem. Megi kata Yesus merawa kerina kalak si ibas rumah pertoton Tedis ia kerina, irintakna Yesus kudarat kota, jenari ibabana ia kudas uruk ingan kota ipanteki. Idas uruk enari, ianjum kena Athena Yesus ku embang. Tapi erdalan Yesus arah tengah-tengah kalak sinterum jenari laus ia. Jenari ngincuah Yesus ku Kapernaum, eme sadakuta i Galilea. Ibas wari-wari sabat, ngajar ia man kalak sinterem. Mamang ate kalak megi pengajarena, sabab ia ngajar alu kuasa. Ibas rumah pertoton lid sekalak setanen. Serko ia alu megang sorana nina. Oh, man kadendukin kami, o Yesus kalak Nazaret. Rekam gelah menekan kami. Kutahnya isi kam, kamu si badia, siruh ibas ibatanari. Isergangi Yesus setandai nina. Sinik, daratlah ibas ia nari. Emaka idampes-dampesken setan kula si setanen Ilebe-lebe kalak sinterem. Jenarin darat setan ibas ia nari. Alula nakiti ia. Kerina kalak kemamangan. Janah si sungkun-sungkunen ia nina. Kata-kata si kugange endan dia, erdolat dengan erkuasa ia, merentahkan setan-setan Janah setan-setan pendarat. Maka berita karena Yesus mbar ku belang-belang daerah Kencan darat ibas rumah pertoton nari, berkat Yesus ku rumah Simon. Mami Simon sakit mekelek. Perbahan ipindoken kade-kadena, man Yesus gelah ipapalemna min ia. Maka idahi Yesus mami Simon. Tedis ia ndeherken ingan medemna. Jenari ipelausna penakit Janah penakit epe nadingken mami Simon. Minter keke mami Simon. Kuskas ia nikapken pangan dingen ngelai Yesus raskala ndai kerina. Kenca matawari enggo sundut. Kerina kalak mbaba kade-kadena sir bage-bage penakitna man Yesus. Ipepalem Yesus kerina alu namaken tanna ku babo kalak si pinakiten skala-skala. Setan-setan pendarat ibas kerina kalak si setanen nari, alu serko nina. Kamkap anak dibata. I suryangi Yesus setan-setan janah la ibrena ngerana. Sabab ieteh setan-setan maka ia kap Kristus. Si engkelini si ipadanken dibata. Kenca terang wari itadingken Yesus kuta Berkat ia kusada ingan si melenget. Kalak sinterem darami ia, janah kenca jumpa lanai ibrena Yesus laus. Sabab Athena olamin ia itadingken Yesus. Tapi nina Yesus manbana, berita si meriah karena kinerajaan dibata, arus kupeseh kukuta-kuta si deban. Sabab guna ngelakukan sieme kap aku isuruh dibata. Maka erkotbah Yesus ibas rumah-rumah pertoton ibelang-belang daerah Judea.